Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga pengawasan menika membawa manfaat kangge kawula saha panjenengan sedaya, juga untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita lahir sampai kita masuk datang swarga panggonan rahmati Gusti Allah dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sak menika kita dugi datang kitab hikam, tetap kita dalam nomor 89 tapi bawah sendiri, yang insya Allah dengan memakai judul hanya al-arifin yang dapat melihat zatnya Allah di dunia. Monggo kita lanjutakan pengawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waru'yatu utawi ningali fitunya ing dalam dunya alal wajhi ing atase dalan al-madzkuri kang den tutur. Khosotun iku kang tertentu bil arifina kelawan pira-pira wong kang makrifat. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat amatun iku kang umum li jami'il mukminina maring sekabehane pira-pira wong mukmin. Alima, ngerti sapa Allah mingka saking sira annaka ing sak temene sira iku la tasbiru sabara yasbiru. Ngono. Angele bahasa Arab niku lek pun tutuk teng fi'il mudhari aine niku kacar-kacir. Lek sabara yasbiru, lek alima ya'lamu, lek dharaba yadribu. Ngoten niku apa jare pengrungon saking wong Arab. Ndak iso dipatok lek dharaba mesti yadribu, alima mesti ya'lamu, mboten ndak mesti. Apa jari babi dewe-dewe. Mereka ini mempelajari ilmu bahasa Arab itu lebih sulit daripada mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Karena ada semacam ini. Angel belajar bahasa Arab ini. An musyahadatika. Tegesi saking oleh siro nyakseni lahumaring Allah. Kama koyak barang huwa kang utaima iku syaknul muhibbi. Tingkai wong kang demen. Faina umum kosak temeni al muhib. Ikula yasbiru ora sabar sob al muhib. An ru'yati mahbubihi saking ningali. Barang kang den demeni muhib, lakin tapi niru ya tuka utawi oleh siro ningali. Lau maring Allah biadid dari ing dalam ikilah deso akhirat, ing dalam ikilah panggonan dunyo, ing dalam ikilah panggonan dunyo min ghairi hijabin saking tanpa aling-aling, iku muta'adziratun. Kang angel opo ru'ya tuka. Bapak-bapak ing kang kawula hormati, dawuhi kemusonep war ru'yatu fit dunya alal wajhil madhkur. Adapun melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang telah disebutkan seperti tadi, artinya ketok nang Gusti Allah langsung tapi ana ndek dunya. Itu siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Sing iso nglakoni barang kaya ngeten iki namung al-arifin mawon. Liyane al-arifin ndak iso. Ngaku-ngaku jenenge, aku mambengi ketok pangeran. Lek pancene tiyang niku al-arifin ya berarti betul. Lek tiang niku mboten al-arifin, maka kita enggak bisa mengatakan salah. Ono wong ngaku awake mari ngimpi Gusti Allah, sampean ndak iso ngarani goro. Ya ndak iso benerno, soalé sampean dhewe ndak weru. Mergane sering diucapkan la ya'riful wali ilal wali ya krana ngeten iki. Ya sak tutuke kula mek sampean caranya menilai. Ono wong ngaku ketok pangeran, ngaku ketok Gusti Allah, ngaku ngimpi Gusti Allah. Sampean ndak tutuk akale, sampean wajib ingkar. Lho lek wis sampean tutuk, long wis tutuk. Ya mboten wonten masalah. Lho yang bisa melihat Allah dengan mata kepala ini dengan jelas tanpa ada halangan apa-apa, wonten di dunya niki namung al-arifin, orang yang makrifat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu dengan kehendaknya Allah. Lek wis tahu dengan kehendaknya Allah, ya ndak susah, ya ndak bongo, ya ndak bunga, ya ndak besar kepala, wis pokoke wis dia menyadari seluruhnya itu saking Gusti Allah. Ngoten mawon gampangane. Alima minka annaka la tasbiru wa fil akhirati amatun li jami'il mukminin. Lan di akhirat besok kabeh. Pokoke tiang-tiang mukmin sing mlebu nang swarga, besok ndek swarga niku kula mek sampean bakal ningali Gusti Allah. Di swarga tapi nggih. Bakal ningali dateng ngarsane Gusti Allah. Mukminin mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Lek tiang niku ndek jerone atine se ono sak pucuk sak cuwil twitik nemen dari keimanan, maka pasti dia akan masuk datang swarga ni Gusti Allah. Mesti ni, kak mungkin tidak akan masuk datang swarga. Lek tiang niku iman. Bab Allah wis janji, wong mukmin niku bakal ningali Gusti Allah besok wonten di alam akhirat. Umum. Tapi lek ndek dunyo, yang bisa melihat Allah hanya al-arifin saja. Alima annaka minka annaka latasbiru anhu. Allah sudah sadar. Allah sudah mengetahui bahwa sakjane sampean niku sudah tidak sabar lagi ingin melihat Allah. Bagaimana orang yang mencintai Allah, betulnya mereka itu enggak sabar ingin melihat, sebagaimana tingkahnya orang yang mencintai sesuatu, sebetulnya mereka itu enggak sabar ingin segera melihat sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicintai. Lah kok kula mbek sampean lek cinta nang Gusti Allah mesti ini cepet ndang cepet kepengin kepeduk Gusti Allah. Lah tiyang sakniki angel lek tepak pengajian ditakokni, "Bu, Pak, dalem, panjenengan cinta napa mboten nang Gusti Allah?" "Cinta." "Kepengin napa mboten mlebu swarga?" "Kepengin." Bareng ditakoni, "Kepengin cepet napa alon-alon?" Jawabane kepengin alon-alon jare. "Oleh apa?" "Oleh nang swarga iku mati dhisik." Lek swargane seneng, matine iku sing bahaya. Ya iki diarani cinta bohong tak apa cinta temenan ya mbok. Apa jari sampean dhewe sing ngarani iki. Nek diarani cinta nang Gusti Allah cinta. Tapi ditakoni kepingin apa ndak cepat mlebu nang swarga. Kepingin alon-alon jarine. Lakin ru'yatuka lahu fi hadzidzar min ghairi hijabin muta'adziratun. Cuma lek sampean kepingin ketok Gusti Allah secara langsung tanpa ada hijab nek donya niki angel panjene. Sing gampang niku ya ndelok Gusti Allah min wara'i hijab. Apa hijabe? Ya hijab barang niki wis. Kok umpama sampean ingin, ya monggo tapi angel. Nah, gampang. Karena apa? Karena memang yang diperintahkan oleh Allah kita disuruh melihat barang yang zahir, barang mukawanat yang dijadikan oleh Allah yang bisa kita lihat niki. Fa asyhadaka ma baroza. Fa asyhada mongko ningalaken sapa Allah ka ing sira bariza. Bariza kang pertelo apa ma min husaking Allah. Ai minal athari tegesi bayani biro-biro labet wal akwanilan biro-biro barang kang maujud. Ai asyhada tegesi nyaksakan sapa Allah ka ing sira iya ha ing iya al athari wal akwan. Litaro drapun ningali sira ing Allah biyain dalam al athar wal akwan bi aini basira tika kelawan kahanane mripat sira. Wa ing kanat senajan ono apa tilkal akwanu mengkono-mengkono biro-biro barang kang maujud ono iku hajibatan kang ngaling-ngaling ngilah kamaring siro. An ru'yatika saking ningalini siro. Lahu maring Allah bi'aini basorika kelawan kahanani meripat siro. Fakot ro'aita moko sak temeni. Temen-temen ningali siro hu'ing Allah. Allah menampakkan datang kula panjenengan sedoyo. Sesuatu yang jelas dari bekasnya Allah. Artinya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mboten wonten makhluk lek ndak ana kholik. Kholik niku Gusti Allah, zat yang menjadikan. Lek bahasa bintang film diganti bahasa sang halik, bukan sang halik, sang kholik. Keliru. Ojo diowahi. Bahasa Arab kok diowahi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, sang kholik ya sang kholik, ojo sang halik. Koe tunggale I love you, amen ojo elep ndak gelem wong e. Utawa I love ya ndak gelem. Lek bahasa Arab ojo di bahasa Indonesia no. Kholik ya sang kholik, jangan sang halik. Litarohu fiya bi'aini basirotika. Allah menampakkan kepada kita dari athar-atharnya Allah. Allah menampakkan kepada kita tentang athar-atharnya agar kita bisa melihat Allah di dalam athar itu dengan mata penglihatan kita, walaupun sebetulnya barang yang diwujudkan itu menghalangi kepada kita. Nah, Allah tetap menyuruh kita untuk melihat makhluk itu tujuannya supaya kita melihat Allah. Dan artinya, lek sampean ketok makhluk berarti ketok kholik. Mau tidak mau sampean ketok kholik. Ono wong ganteng. Di balik wong ganteng itu sampean mesti ngomong, sopo sing gawe iki? Allah. Ono gunung gede. Sopo sing gawe gunung iki? Ya Allah. Ono watu gede. Sopo sing gawe watu iki? Ya Allah. kita melihat Allah sudah pasti masih sampean muni aku ketok watu, sakjane duduk ketok watu, ketok Gusti Allah nih. Walau min warok hijabin senajana saking bulin aling-aling. Wadhalika utai mengkun-mengkun fakotur aitau karomatun. Iku karomah minallahi saking Allah laka katu siro. Wa inayatun lan pitulung minhu saking Allah bika kelawan siro. Haithulam yuhjibka. Dalam sekiranya orang ngalang-ngalangi sob Allah kain siro anhu saking. Anhu saking Allah. Hitunya yang dalam dunia aidon bodoh karu kelawan akhirat. Le'e sampean itu sudah mampu mengetrapkan. Sampean melihat sesuatu itu berarti sampean di dalamnya melihat Allah. Berarti sampean niki wis oleh karomah. Saking ngarsane Gusti Allah. Ukurane ya apa carane? Ya ukurane ono di ati. Sampean sak niki nyambut gawe nuku ono di pasar. Jenenge tuku ndek pasar jejer-jejer, dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang. Wong tuku iku ndek sampean iku kok liwat tok, tapi tuku ndek sebelah sampean. Krono tokone sampean ndak payu, ndek ati niki rada obah, pegel. Lek sampean niku pegel, berarti sampean niki durung ketok Gusti Allah. Napa kok diarani mboten ketok Gusti Allah? Nggih. Krono sampean nganggep bahwa sing mlaku iku menungso. Tapi lek sampean menyadari bahwa yang jalan itu hanya zahirnya saja manusia. Intinya mereka itu jalan di hadapan kita adalah Allah yang menjadikan mereka jalan saja di hadapan kita. Dan tidak membeli pada toko kita. Tapi membeli toko di sebelah kita. Membeli di toko sebelah kita. Itu kehendaknya Allah. Ya kula sampean tidak bakal pegel. Tidak bakal muring-muring polae kalah saingan. Kalah saingan muring-muring itu berarti enggak sadar kalau bahwa yang menjadikan segala sesuatunya niki Gusti Allah. Lek ono uang bersaing dalam satu kontes perebutan apa saja, dia kalah tapi dia enggak marah, berarti dia itu orang hebat. Lek rebutan kalah terus ngambul niku berarti enggak hebat itu, Pak. Berarti dia itu enggak tahu kalau yang menjadikan kalah dan menang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lek uang niku sadar yang menjadikan segala-galanya itu Allah. Yang menjadikan kalah adalah Allah. Yang menjadikan menang adalah Allah. Ngapain kita akan sakit hati? Enggak perlu loro ati. Bah kalah saingan, bah ya apa iku kabeh wis karepane Gusti Allah. Sing penting sampean wis mari usaha. Wis mari usaha ya wis. Apa cari wis? Apa cari Gusti Allah? Kita hanya punya usaha. Ketentuannya ono di Gusti Allah. Lho lek wis punya sadaran, kesadaran yang seperti ini. Sampean pamene kepingin kursi niki. Teman sampean kepingin nang kursi iki. Lulek hasil, ya ndak terlalu bangga. Lek gagal, ya ndak terlalu susah. Apa sing kate ndadekno susah? Wong ku kabeh te Gusti Allah. Mboten perlu sampean susah niku. Ndak perlu sampean bingung niku mboten perlu. Tenang aja lah. Biasa-biasa saja. Lek wis duwe ati tenang dalam keadaan gagal atau sukses, iku berarti sampean wis oleh karomah saking ngarsane Gusti Allah lan inayah. Artinya sampean bisa, tetap bisa melihat Allah dengan zahir. Seperti sampean bisa melihat Allah dengan zahir, nanti ada di swarga. Wong durung wae dilakoni, kok wis iso dilakoni, berarti lah istimewa niku jenenge. Monggo kita terusaken. Buka datang nomor 90. Saniki bape bab liyo. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alima arikalane waruh. Alhaku sopo Allah zat kang hak. Mingka saking siro ayuhal muridu. Iling-iling wong kang ngarepaken bagus maring Gusti Allah. Wujudal malali ing anane sifat bosan. Aisa amati tegese bosan. Min sikolil amali saking abote amal. Almuadiyati kang nekaaken opo sa'amah ila tarkihi maring ninggalaken amal. Lawana mongko merno-mernoaken sopo Allah. Mongko ndate akan bermacam-macam sopo Allah. Aina wa adegese merno-mernoaken sopo Allah. Laka maring siro ato ati ing biro-biro ibadah. Rahmatan krono welas pika kelawan siro. Watas hilan lan gampangaken alaika ing atasi siro. Li annaka krono sak temeni siro iku idha sya'amta. Hari kalane bosen siro. minnau in saking sakwerno minasaking taat intakolta mongko pindah sira ila ghairihi maring liyane nau walau kanat senajan ono apa taat iku minnau in saking werno wahidin kang siji lisyukmatihi lasya'amat hunnafsu walau kanat minnau in wahidin lisyukmatihi lasya'amat hunnafsu watarokathu istisqolan lahu lasya'amat hu tegese dadi ngeten monggo kita saking ajeng malih bismillahirrahmanirrahim ketika Allah mengetahui bahwa kita ini punya sifat sing jenenge bosan. Ketika kita mengetahui, ketika Allah mengetahui bahwa kita ini punya sifat bosan dengan sebuah amal, bosen niku ana kalane krana pancene amal niku abot rasane. Nanok kaene maca Quran, tok niki kan suwe-suwe kok blangkemen, alas-alasan. Utawa wiritan selawat tok, wis wingi kok selawat tok tak ngali wis. Lo krono Allah itu mengetahui bahwa di dalam diri kita ini ada sifat yang namanya sifat bosan. Maka Allah memberikan beberapa warna daripada ibadah. Cara wong mangan, bendino iwak terong, tok kan belengar. Belengar iwak terong, ngalin nang iwak endok. Belengar iwak endok, ngalin nang iwak tempe. Belengar iwak tempe, nang iwak tahu. Orang beribadah pun seperti ini. Mboten napa-napa kula mbek sampean niku ngalih. Sing penting posisinya tetap posisi ibadah. Sampean dikei wiritan sembayang nang gurune kongkon sembayang sewu rakaat sembayang. Kok bosen sembayang? Ibadah liyane. Syukur sing wajib, lek sing wajib niku aja sampe bosen sampean. Malah lek ning jero niku dipun aturaken ngeten terusane niki. Mangke di akhire wonten. Jadi kebosanan kita ini sudah diketahui oleh Allah. Krono Allah mengerti kalau kita punya sifat bosan, maka ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini beraneka ragam dan waktunya pun berlainan. Mboten kok kula sampean dikei ibadah sedekah tok mboten. Ana ibadah sing rupa sedekah. Sedekah mlenger ana ibadah sing rupa omongan sing apik. Omongan sing apik pun mlenger sampean ibadah rupa salat. Salat mlenger dikei ibadah liyane. Genta-genti. Ya kaya waktu ngeten lho. Lek Ramadan kula mek sampean dikei ibadah poso, sembayangi pancet. Sembayang nggih ngoten. Isuk sembayang. Terus zuhur sembayang, asar sembayang dan seterusnya. Ini adalah koyok-koyok ini ku kehendak Allah menjadikan bermacam-macamnya ibadah ini karena Allah mengetahui bahwa kita ini adalah punya sifat bosan. Ana omat tok bosan kumpul ambek bojo, metu nyambut gawe. Ibadah liyane nggih wonten dik apa-apa nyambut gawe. Nyambut gawe sepanek kesel, dikek ibadah liyane apa mangan. Supaya teges, mangan dadi ibadah. Mangan wis mari, mule nang omah kumpul karo anak. Kesel kumpul ambek anak, kumpul ambek bojo, terus berputar. Niki adalah kemauannya Allah memang seperti ini. Karena Allah itu tahu kalau saya dan sampean ini punya sifat bosan. Walau kanat napa perlu ni rahmatan bika krana Allah niku saken nang sampean watasilan alaika kan gampang akan datang sampean li annaka krana sampean niku lek bosan saking setunggale werna maka sampean bisa pindah kepada ibadah yang lain. Walau kanat niki duduk senajan niki lamon niki enan lamon pun walau kanat lamono ono opo taat ono iku minau in saking werna wahidin kang siji lasa amat humo koyak tini bosen hu ing nauin an nafsu opo ati watarokat lan ninggal opo nafsu hu ing nau istiskolan krono milang-milang abot lahum maring nau. Jadi andai kata ibadah niku mesa orno pamane nang Allah sampean dikei orno ibadah sembayang tok bosen sampean stres ya satu saat sembayang satu saat nyambut gawe. Satu saat kumpul bojo, satu saat mangan. Dan semua ini adalah bermacam-macam warnanya ibadah yang sengaja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengantisipasi bosene kulo ambik sampean. Allah kuasa, andai kata Allah mau, sampean mulai lahir sampai mati, dikai ibadah sembahyang, itu katanya apa? Lukan mergani diwarna-warna iki boleh pangeran iku saken. Zuhur sembahyang, mari sembahyang tiga ibadah sing jenenge turu. Ibadah pisan. Lek turune niku mang diniati kangge negesno awak. Mari turu sembahyang, sore-sore ngaji Quran. Bosen maning dolen nang segoro melihat keindahan alam, akhirnya di situ kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, ibadah maning. Kesel ana ning pinggire segoro mulih, ana di omah ndelok TV, motone seger niat mensyukuri nikmate moto, ndelok TV sediluk tekne ndak sepanik. Mari ngono mari pateni TV-ne nyetel maca Quran. Mari maca Quran, maca selawat. Mari maca selawat sembahyang. Sembahyang wis kesel melok jamiah yasinan, melok jamiah ishari, melok albanjari. Maca ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika. Bosen ganti maning ana jamiah jenenge torekot. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melengar iku muruk, melengar muruk ngaji. Diwarna-warna nang Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan rahmatan minallahi bika, karena Allah menyayangi kita. Watashilan alaika. Andai kata warnanya ibadah itu hanya satu, niscaya nafsu kitanya akan bosan. Lek bosan ditinggal pun. Lain halnya kalau nikmatnya itu banyak. Bikhilafil anwa iklawan bedane piro-piro warna al-muta'at jidati kang wawilangan. Fa'inna mongko sak temene al-anwa, fa'inna mongko sak temene nafsu, tas takhifuha iku milang-milang enteng opo nafsu haeng anwa. Watas tajalliha, watas ta istajalla yastajalli istijla'an, istajalla yastajalli istijla'an, watas tajliha, watas tajliha lan milang-milang, milang-milang genah siro, milang-milang cekto siro, watan milang-milang males istajla, watas tahliha, watan gitu, watas tahliha ha'on, ha'niku, lan milang-milang enak siro, milang-milang manis siro, sanes jim niku, ha' litanak kuliha krono pindah-pindahe nafsu minnauin saking sijine warna ila akhara maring warna kang weneh. Ngoten. Litanak kuliha krono pindahe nafsu minnauin saking sijine warna netoat ila akhara maring warna kang weneh. Ya tileke ibadah niku macem-macem. Nang ati niki kan enteng. Cek mboten bosen. Mari ibadah siji siji nih. Mari ibadah niki ngale maning. Mari ibadah niki ngale maning. Terus pindah pindah pindah terus. Ngeten lho. Wa sya'nun nafsi utawi tingkae nafsu iku ala taduma yen to ora netepi apa nafsu ala halin wahidin ing atase tingkah wahidin kang siji. Lan kebiasane nafsu niku mboten seneng ndelok barang siji. Lho krana ndelok barang siji ku ndak seneng. Kita hidup dengan orang harus menyadari bahwa kita tidak harus melakukan satu saja. Tapi melakukan ibadah-ibadah yang lain juga ada kesempatan. Bosan ngaji Quran, sekolah, nyekel pelajaran. Nyekel pelajaran agama wis kesel, saiki ngali nang pelajaran umum. Pelajaran umum kesel, kita praktek. Terus kita tambah, terus ngoten mawon. Dengan berpindah-pindahnya warna ibadah yang kita lakukan, koyok-koyok nang ati ini kan enteng. Ketimbang ngelakoni ibadah sing akeh tapi warnoni sak warno di macem-macem. Bal tanzuru balik ningali opo nafsu fil ahwali en dalam piro-piro tingkah ala taro onoto ora ningali siroh annal insana eng sak temeni menungso iku gida dawama arikalani tetapi sopo insan ala to amin eng atasi panganan wahidin kang siji tas amuhu nafsu tas amuhu mongko bosen hu ing to'am nafsu opo awake wong kama koyok barang wako akang tumi bobo mali Bani Israel maring kaum Bani Israel ngelak podo mawon to kulo ambik sampean menungso niki lek dikai mangan pancet pancet niku yo kesel mulai rek sing wedok seneng mangan iwak kelotok pendino dikai iwak kelotok ya akhirnya belenger lek seneng niku ojo digenter. Ngerti digenter sampean apa digenter dioyok oleh sing seneng iwak iwak pecel terong bendino pecel terong sak minggu bosen ya sing enak niku genti-genti sak niki iwak terong meni pecel gobis. Mari pecel gobis, mben maning pecel kacang, kacang tunggak. Meni ni maning pecel kentang. Yulek ngiten iso ndak bosen. Dikai terus mangan kono anu maning kadek boleh sing lanang seneng pecelan akhir dikai pecelan tu akhirnya sing lanang kecirit-kecirit kacang kakin mangan pecelan ya begitulah wataknya manusia niku mboten saged tu pancen menungso niku kudu genti-genti kok jenengan ngrungokne nyanyian ngoten lek sik kaitan nyanyian niku dirungokno seneng tapi kalau sudah tiap hari dilakukan tiap hari didengarkan akhirnya melengar bosen ngrungokno nyanyian niku bosen. Nah supaya ndak bosan genti-genti. Dahar ngoten genti-genti. Saniki mangan wak tempe, meni mangan wak tahu. Meni mangan wak tahu, meni mangan wak ndok. Mari wak ndok, iwak bandeng, mari wak bandeng, iwak panggang, iwak rajungan, iwak nus dan lain sebagainya. Muter-muter lu kalau variasi begini seneng. Pancet, pancet ngoten sing nglakoni yo waras-arasen to. Saestu. Milo mandan muko kula kali panjenengan ditakdir oleh Allah menjadi orang yang tidak bosan-bosan melakukan ibadah dari beberapa ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dumateng kita sedoyo sehingga kita menjadi orang yang selalu beribadah dan selalu ingat datang ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, namung sak menten ingkang saged kaula aturake salalu putih saking kaula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.